diriku, sadari dari resahku. Ku pernah bertanya akan arti hidup ini yang telah membuat melupakan segalanya. Menatap jauh ke depan, memandang kisahku, ikuti arah jalanku. Ada yang tersisa, juga ada yang ternoda, yang membuatku yakin akan jalan yang ku tempuh dunia. Hadapi dunia, tunjukkanlah padaku kuanugerah dari sang kuasa. Memandang kisahku, ikuti arah jalanku. Ada yang tersisa, juga ada yang ternoda, yang membuatku yakin akan jalan yang ku tempuh dunia. Dari sang kuasa.